Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya al-imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Pada sesi yang kedua ini, insyaAllah kita akan membaca bab yang ke-53. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babul iman bi anna Allah azza wa jal khalaqa Adama ala suratihi bila kaifin. Bab keimanan. Bab mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di atas surahnya, di atas bentuknya, bila kaifin, tanpa pembagaimanaan. Tanpa pembagaimanaan. Maksudnya kita imani hal tersebut dengan penuh keyakinan dan penerimaan, tidak boleh dibagaimanakan. Tidak boleh ditanyakan kenapa dan bagaimana. Ya. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ajurri akan membawakan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam di atas surahnya. Di atas surahnya. Dan kata surah di sini bermakna bentuk. Iya. Dia dalam makna yang dimaklumi di dalam bahasa Arab. Beliau membawakan beberapa hadis yang semakna dan hadis-hadis khususnya yang dari Abu Hurairah. Ini adalah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Iya. Kata beliau dalam hadis yang pertama, setelah membawakan sanadnya kepada Abu Hurairah, annahu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza daraba ahadukum falyatajannab al-wajh." Idza daraba ahadukum falyatajannab al-wajha fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama ala suratihi. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hendaknya dia menjauhi memukul wajah. Ya. Jadi kalau misalnya dia memukul karena diperlukan, ya, maka dia memukul selain dari wajah. Kenapa? Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama ala suratih. Karena Allah azza wa jalla menciptakan Adam di atas surahnya. Di atas surahnya. Ya, kalimat hadis ini surahnya, nyanya kembali kepada siapa? Kata domir ini. Ya. Yang dipegang oleh jumhur as-salaf, bahkan ini disebutkan bahwa kesepakatan di kalangan as-salaf yang dimaksudkan dengan surahnya hanya nyanya, katanya itu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi Allah azza wa jalla menciptakan Adam di atas surahnya. Di atas surahnya. Ada sebagian riwayat lafadznya ala suratir rahman. Allah menciptakan Adam di atas surah ar-Rahman. Ini riwayat yang dikata sahih, dia riwayat yang paling tegas. Tapi riwayat tersebut ada kelemahan dari sisi periwayatan. Ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkannya secara muallaq di dalam kitab Tauhid. Dan beliau menyebutkannya di kitab Tauhid secara muallaq, tidak bersambung sanadnya. Iya. Dan dari sisi pembahasan ilmu hadis memang ada kelemahan untuk tambahan kata Rahman. Tapi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Allah menciptakan Adam di atas surah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang disepakati dan dipahami oleh as-salaf rahimahumullah. Walaupun ada dari sebagian ahli hadis yang keliru di dalam memahami, namun kekeliruan tersebut ya tidaklah dianggap menyelisihi hal yang telah disepakati oleh para ulama as-salaf di dalam permasalahan ini. Iya. Baik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan khalaqa Adama ala suratihi. Ya, dianggap suratihi, hi-nya di sini kembali kepada siapa? Kembali kepada Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan di atas bentuknya Nabi Adam sendiri. Ya. Jelas ya? Ini pendapat dari sebagian. Namun pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Ya, sangat diingkari oleh para ulama. Sampai Imam Ahmad berkata kadab. Itu pendapat yang kadab. Kadab arti asalnya dusta. Tapi kadang sebagian orang Arab menggunakan kata kadib untuk bermakna dia keliru, dia salah. Ya. Itu kadab. Wa huwa qaulul Jahmiyah. Dan itu adalah pendapat Jahmiyah. Yang mengatakan bahwa domir ha kembali kepada Nabi Adam. Itu adalah pendapat kelompok Jahmiyah. Jelas ya? Nah. Baik. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala juga punya pendapat di dalam hal ini. Pendapat yang diingkari oleh para ulama as-salaf. Ya, di mana Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa domir di sini kembali kepada siapa yang dijadikan perumpamaan. Ya. Jadi dia tidak katakan Adam maupun tidak dikatakan Allah, tapi dia kembali kepada siapa yang dijadikan perumpamaan. Nah, ini pendapat Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala adalah pendapat yang ditolak oleh para ulama. Ya. Setelahnya ya, banyak sekali dari para ulama yang mengingkari pendapat Ibnu Khuzaimah tersebut. Nah, baik. Karena itulah yang tegas di sini bahwa mana hadis ini sungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di atas surahnya, yaitu di atas surah Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan sifat surah bagi Allah. Allah disifatkan memiliki surah. Ya. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah syah dari Nabi, beliau berkata raaitu rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Rabbku di surah yang paling indah, di bentuk yang paling indah. Iya. Dan juga di dalam hadis panjang ya, berkaitan dengan apa? Kejadian pada hari kiamat. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan fayatihimullahu fi suratihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka di dalam surahnya. Jelas ya? Maka ini penetapan sifat. Sekarang kita tetapkan bagi Allah sifat tangan, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Malaka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Kenapa engkau tidak sujud? Kenapa engkau wahai iblis tidak sujud kepada siapa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Allah sebut dirinya mempunyai dua tangan. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat mata, melihat. Ini sifat semuanya kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Demikian pula di sini Rasulullah menjelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam di atas surah. Penetapan bahwa Allah mempunyai surah, mempunyai bentuk. Iya, dan ini sifat hendaknya kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak boleh kita pertanyakan bagaimananya. Tidak boleh seseorang menggambarkan di dalam benaknya pembagaimanaan. Iya. Menggambarkan pembagaimanaan di dalam sifat-sifat. Ya, saya sering sebutkan ya bahwa penggambaran pembagaimanaan itu mungkin dilakukan itu kalau seorang pernah melihat. Ada sekarang orang mau menggambarkan sesuatu. Sesuatu ini mungkin tergambar kalau dia pernah melihat sesuatu tersebut yang dia gambarkan. Saya pernah lihat sesuatu, saya bisa gambarkan sesuatu yang saya pernah lihat. Ya. Kalau saya tidak pernah lihat, mungkin saya pernah dengar. Ada orang yang cerita kepada saya apa? Kepada saya tentang sesuatu itu. Ya. Kalau saya tidak pernah dengar, mungkin ada orang yang memberikan contoh sesuatu itu kepada saya. Jelas ya? Dan ini semuanya tidak ada dalam sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah kita lihat. Allah tidak pernah menyebutkan bagaimana kaifiat dari sifatnya. Ya. Maka kaidah umumnya segala yang terlintas di dalam benak tentang kaifiat Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak seperti yang digambarkan itu. Itu semuanya dari syaitan. Jelas ya? Maka kewajiban kita tatkala Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya, Allah mengabarkan maha memiliki ilmu, maha memiliki kekuatan, Allah maha agung, maha perkasa, Allah maha memberi rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala maha menghidupkan, maha mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya memiliki tangan, memiliki apa mata, memiliki kaki. Maka ini semuanya sifat-sifat hendaknya kita yakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak boleh kita serupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Demikian. Maka ini kesimpulan tentang inti dari pembahasan yang ingin ditetapkan di sini oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa beliau ingin menjelaskan keyakinan yang wajib kita yakini karena Rasulullah mengabarkannya. Allah menciptakan Nabi Adam di atas surahnya, di atas surahnya. Ya. Dan kalimat di atas surahnya, Allah menciptakan Nabi Adam di atas surah Allah. Ya, apakah menunjukkan Nabi Adam itu sama dengan Allah? Ya. Tentunya sudah dimaklumi, tidak menunjukkan apa? Kesamaan. Ya. Tidak boleh seorang mensifatkan Allah dengan sebuah sifat. Tatkala sifat itu, penamaan itu ada di tengah makhluk, kemudian Allah disamakan dengannya. Tentunya ini adalah hal yang tidak mungkin. Iya. Jelas ya? Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya maha mendengar dan maha melihat. Iya kan? Punya pendengaran dan punya apa? Penglihatan. Sekarang pendengaran dan penglihatan ini sifat khusus bagi Allah. Dalam artian makhluk tidak ada yang mempunyai sifat pendengaran dan penglihatan. Ya. Manusia punya pendengaran, punya penglihatan. Ya. Benar atau tidak? Ya. Benar ya. Manusia punya pendengaran dan punya apa? Penglihatan. Ya. Makhluk selain dari manusia, ya, seperti misalnya hewan, ya, anggaplah seperti sapi misalnya, dia punya pendengaran, punya juga apa? Penglihatan. Ya, jadi manusia punya pendengaran, punya penglihatan, sapi juga punya pendengaran, punya apa? Penglihatan. Sekarang saya tanya, samakah manusia dengan sapi? Hah? Ya, semua pasti akan menjawab tidak sama. Ya. Loh kok tidak sama? Padahal nama sama-sama punya pendengaran dan punya apa? Penglihatan. Nah, maka di sini memberikan kepada kita pelajaran bahwa adanya kesamaan dalam penamaan belum tentu menunjukkan kesamaan dalam apa? Hakikatnya. Sama-sama punya pendengaran dan penglihatan, tapi beda antara manusia dengan sapi, kan begitu? Maka antara Allah dan makhluknya, walaupun sama-sama dikatakan punya pendengaran, punya penglihatan, tentunya pendengaran dan penglihatan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, pendengaran dan penglihatan makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Tidak sama antara sifat Allah dan sifat Allah yang maha mencipta dan sifat makhluk yang dicipta. Walaupun sama dari sisi apa? penamaan katanya. Tapi dari sisi hakikat tidak sama. Jelas ya? Karena itu jangan sekali-sekali ada yang membaca dan mendengarkan hadis tentang sifat Allah mempunyai tangan, langsung dia gambarkan tangan milik dia karena sama namanya, tangan-tangan itu juga tangan. Jelas ya? Atau disebutkan Allah mempunyai bentuk surah, manusia juga punya bentuk. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, di atas bentuk Allah. Oh, kalau begitu sama antara Adam dan Allah. Ini semuanya pemahaman yang seperti ini dari bisikan syaitan, hendaknya dibuang jauh-jauh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya. Adanya persamaan, adanya kesamaan dalam penamaan, itu tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikatnya. Ya. Baik, ini kaidah pokok yang hendaknya kita paham. Kemudian di dalam hadis ini, ketika Rasulullah berkata, "Idza daraba ahadukum," apabila salah seorang dari kalian memukul. Ya. Menunjukkan bahwa memukul itu bukan hal yang dilarang kalau pada tempatnya. Pada tempatnya, sebab memukul ada keperluan di dalamnya. Ya. Ada keperluan. Kadang ada hal yang sifatnya dia perlu melakukannya. Misalnya kalau di medan jihad, misalnya dia perlu untuk memukul. Atau misalnya di dalam penegakan hukum hudud, ya. Kadang kalau ada kisos misalnya, dia perlu untuk melakukannya. Ya. Jelas ya? Perlu untuk melakukannya. Atau dalam takzir, kadang dia perlu untuk memberikan takzir hukum. Ini sifat, kadang ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat dibolehkan, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat dibolehkan. Ya. Memukul anak misalnya karena apa, diberikan pendidikan, diberikan pelajaran, ini adalah hal yang dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas pernah mengisahkan bahwa beliau diperintah oleh Nabi untuk memanggil Muawiyah. Ya, tapi dasar Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, Ibnu Abbas bersembunyi di belakang pintu. Ya. Maka Nabi kembali mengulangi perintahnya. Ibnu Abbas masih bersembunyi di belakang pintu. Maka Nabi ya memukul punggung Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas pun pergi memanggil Muawiyah. Dan seterusnya dari kelanjutan hadis. Dan menunjukkan bahwa kadang hal tersebut adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat. Dan dimaklumi bahwa di apa namanya dunia pendidikan, ya, kadang hal ini adalah hal yang bermanfaat pada sebagian anak. Dia bukan cara yang dikatakan disunnahkan di dalam pendidikan. Tapi dia adalah hal yang diperlukan, dibolehkan apabila diperlukan. Dibolehkan apabila diperlukan. Iya. Makanya jangan ada yang berlebihan dalam hal ini, dalam melarang, dan juga jangan ada yang berlebihan di dalam membolehkan, ya, dalam menggambangkan, sehingga menjadi ringan tangan terhadap anak-anak, ya, karena kesalahan yang tidak pantas kadang dipukul dan seterusnya. Iya. Baik. Jadi kalau salah seorang dari kalian memukul, diberikan etika oleh Nabi, dia hindari wajah. Jangan dia memukul wajah, dia hindari. Menunjukkan bahwa memukul wajah itu adalah hal yang tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Iya. Tidak dibolehkan. Kalaupun dia harus memukul, dia pukul bagian yang lainnya selain dari wajah. Selain dari wajah. Fa'inna Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam ala surati. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam di atas surahnya. Baik. Jadi ini kesimpulan dalam pembahasan hadis ini. Saya tekankan kembali bahwa makna inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, di atas surahnya, katanya di sini kembali kepada siapa? Hah? Kepada siapa tadi saya terangkan? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun penafsiran dari sebagian ulama yang mengatakan kembali kepada Nabi Adam, ini adalah hal yang keliru. Adalah hal yang keliru. Nah, ya, dan telah saya terangkan tadi bahwa Imam Ahmad menganggap orang yang mengatakan katanya domirnya itu kembali kepada Adam itu adalah ucapan kelompok Jahmiyah. Ya, sebab kelompok Jahmiyah tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau ada dari para ulama kita yang belakangan ya berpendapat seperti ini, maka itu dari hal yang dianggap keliru dari alim tersebut. Ya. Tapi dari sisi keyakinan kita anggap bahwa mereka tidak meyakini hal tersebut. Nah, ini betul ya, di pembahasan ini Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sebagian suara beliau, rekaman suara beliau, beliau mengembalikan domir hak kepada Adam. Dan ini kekeliruan dari beliau rahimahullah, walaupun beliau sendiri dari sisi keyakinan ya di atas jalan as-salaf. Ya. Beliau tidak mengingkari sifat, tapi beliau punya ijtihad di dalam hal ini, yang ijtihad tersebut tidak diterima sebab menyelisihi apa yang disebutkan tadi dari Imam Ahmad dari hal yang diterangkan oleh as-salaf bahwa domir ha itu kembali kepada Allah, bukan kepada siapa? Bukan kepada Adam ya alaihi salam. Baik. Ini perlu saya ingatkan ya, agar supaya jangan ada samaran dalam hal ini, sebab kadang sebagian orang menjadikan ini celaan khusus bagi Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak, ini adalah suatu sisi beliau punya pendalilan-pendalilan dari sisi ilmu riwayat, dari sisi yang lainnya ya, tapi secara umum itu adalah ijtihad dari beliau, dan beliau dianggap keliru oleh ulama kita di masa ini dalam permasalahan tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian dibawakan riwayat yang lain di sini dari Abu Hurairah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqabbihul wajh." Ya, jangan kalian menjelek-jelekkan wajah. Ya, mentakbih wajah artinya dia jelekkan wajah, dia berkata kamu wajahmu jelek. Ya. Atau rupamu tidak baik misalnya. Atau dia ucapkan kalimat-kalimat yang celaannya kembali kepada wajah. Ya, ini dilarang. Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam di atas surahnya, di atas bentuknya. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran yang berharga bahwa syariat Islam ini mengatur ya, bagaimana etika dan adab bagi seorang hamba. Dan ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang etika dan adab di tengah umat Islam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam pembahasan kitab Al-Adab wal-Bir was-Silah. Pembahasan tentang adab, berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Ya, itu pembahasannya di dalam Sahih Muslim. Beliau terangkan hadis ini. Ya. Sebab ini dari etika dan adab yang dijaga. Dari etika dan adab yang dijaga. Dan perhatikan ya bagaimana ulama mereka membawakan hadis-hadis ya, yang menggambarkan tentang Islam itu secara keseluruhan. Ya, Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Segala kebaikan yang diperlukan oleh manusia, yang ada kemaslahatannya bagi manusia, itu Islam menjelaskannya. Islam menerangkannya. Iya. Kalau memang itu kebaikan, pasti Islam menjelaskannya. Ya, dan segala hal yang jelek, yang tidak baik, ya, itu diterangkan oleh agama Islam. Diterangkan kejelekannya. Dan ini dari kesempurnaan agama kita. Dari kesempurnaan agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penciptaan manusia, wahadainahun najdain. Kami beri hidayah kepada manusia ini menuju kepada dua jalan. Jadi manusia diberi hidayah kepada dua jalan. Diterangkan padanya dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Ya. Ini luar biasa ya lengkapnya Islam. Sampai jalan yang jelek juga diterangkan. Ya. Karena orang yang tak hanya tahu jalan yang baik saja, dia hanya kenal jalan yang baik. Ya. Mungkin suatu saat kalau dia ketemu jalan yang jelek, dia ikut jalan yang jelek tersebut karena dia tidak tahu bahwa itu adalah jalan yang jelek. Ya. Tapi dari kesempurnaan Islam, seorang diperkenalkan jalan yang baik dan diperkenalkan lawannya, ya, jalan yang jelek, supaya dia jangan jatuh di dalam jalan yang jelek tersebut dan agar dia lebih kokoh di atas jalan yang baik. Ya. Ini sudah merupakan tabiat manusia. Kita kalau kita hanya kenal siang saja, kita tidak akan mengerti betapa nikmatnya siang. Ya. sebab siang, di malam hari juga siang. Ya. Kita tidak tahu, yang kita lihat adalah siang saja. Tapi begitu kita lihat malam hari, baru kita kenal, oh nikmatnya malam hari. Apa nih, siang itu banyak manfaatnya. Ya. Malam gelap dan siang apa? Terang. Ya. Di malam hari juga kita tahu nilai dari malam hari itu dengan mengenal siang. Di malam hari seorang tenang, bisa tidur, bisa istirahat. Iya. Bisa istirahat. Hal yang mungkin di siang hari, dia tidak bisa seperti itu. Jelas ya? Yang manis dia kenal. Besarnya manfaat manis. Tatkala ia mengetahui lawannya ada pahit. Kalau tidak ada yang namanya pahit, ya tidak mungkin dia mengerti kadar apa? Kadar manis itu. Demikianlah Islam ini. Islam ini menerangkan dua jalan sekaligus. Jalan yang baik dan jalan yang jelek semuanya diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang ditinggalkan. Dan ini adalah kesempurnaan agama kita. Yang menjadi masalah cuma satu. Adalah bagaimana kita mempelajari agama. Dan bagaimana kita menjalani, menapaki jalan agama tersebut. Ini saja yang menjadi tugas di dalam kehidupan kita. Iya. Maka ini hadith. Rasulullah SAW menjelaskan pembahasan akidah di dalamnya. Beliau menerangkan tentang akhlak dikaitkan dengan pembahasan akidah. Jangan engkau memukul wajah. Kenapa dilarang memukul wajah? Diberikan etika dan adab. Jangan engkau memukul wajah. Ini etika yang baik dalam Islam. Ya, kenapa dilarang memukul wajah? Karena Allah menciptakan Nabi Adam di atas apa? Di atas surah Allah. Iya. Maka ini pembahasan tentang adab dikaitkan dengan pembahasan apa? Dikaitkan dengan pembahasan akidah. Iya. Karena itu jangan disangka bahwa pembahasan tentang etika dan adab itu adalah hal yang tidak penting. Keliru ya kalau ada yang mengatakan itu tidak penting. Bahkan adab dan akhlak, iya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang tidak berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hal umum. Ya. Namun semuanya adalah bagian dari agama. Wajib kita agungkan dan kita muliakan. Sebab seluruh agama, kewajiban kita mengagungkannya. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan mengambil dari Islam itu sebagian saja, dia tinggalkan sebagian yang lainnya. Ya. Dan ini keliru dalam menggambarkan Islam. Ya, seperti yang biasa kita lihat belakangan ini, apalagi kalau sudah ribut-ribut, ya, sudah terjadi masalah, tiba-tiba dia menggambarkan Islam. Oh, Islam itu begini dan begini. Dia hanya menggambarkan indahnya Islam pada satu sudut saja. Ya. Sudut yang lain tidak dia gambarkan. Jadi ini memberikan kesan yang baik di satu sudut dan kesan yang jelek di sudut yang lainnya. Dan ini tidak benar dalam menggambarkan. Islam itu adalah hal yang indah pada seluruh tuntunan dan syariatnya. Dan kita diperintah untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kita mengambil dari Islam ini akidahnya, dan ini pokok pembahasan. Kita mengambil dari Islam ini akhlaknya, adabnya. Kita mengambil dari Islam ini hukum-hukum, ya, yang diterangkan di dalam Islam. Dan kita ambil seluruh dari tuntunan syariat. Semuanya kita pelajari. Apa yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan nikah, berkaitan dengan peradilan, ya, berkaitan dengan kenegaraan. Semuanya ada aturannya di dalam agama Islam. Semuanya ada tuntunannya. Ya. Karena itulah seorang muslim yang baik adalah muslim yang mengagungkan seluruh tuntunan agamanya. Ya. Kalau misalnya ada dari bagian agama dia belum mengerti tentang maknanya dan tuntunannya, maka jangan dia berjelek sangka dalam hal tersebut. Hendaknya dia belajar dengan baik. Dia belajar dengan baik. mempelajari bagaimana Islam itu. Ya, seperti yang belakangan ini, ya, sering terjadi ya, belakangan ini, kemarin saya baca di sebagian majalah, ditulis tentang perbudakan. Ya, ditulis tentang perbudakan. Ya, ini ramai dibahas karena ya lagi ramai-ramai tentang adanya kezaliman terhadap tenaga-tenaga kerja di berbagai tempat. Ya. Dan yang lucunya, orang-orang yang menulis dalam majalah ini, yang notabene kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang belajar di barat sana. Ya, Masya Allah belajar agama, tapi belajarnya di barat. Ya, lulusan Chicago, ya, apa dan seterusnya. Ya. Perhatikan. Ini belajar tentang membahas agama, tapi kiblatnya bukan ke kiblat kaum muslimin. Ya. Datang mereka mengingkari bahwa perbudakan itu ada hal yang diharamkan di dalam syariat. Ya. Bukan hal yang benar ada perbudakan dalam agama, tidak bertentangan dengan makna Islam. Ini orang-orang yang tidak paham. Ya, sebenarnya Islam itu apa? Ya. Dan tidak mengerti apa makna perbudakan itu. Ya. Apa makna perbudakan? Ya, mereka membahas perbudakan dengan makna yang apa namanya luas, sampai-sampai memberikan tuduhan yang macam-macam kepada sebagian pihak. Ya. Subhanallah, ini dari bentuk yang tidak adil. Ya. Islam itu mengatur dan menata kehidupan. Ya. Hidup ini asalnya adalah penghambaan. Ya, seorang membudak dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bebas dalam hidup. Kalau ingin dilihat kepada mana penghambaan secara umum. Kalau dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah hamba siapa? Hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Ya. Kalau dia tidak ikut ke jalan Allah, berarti dia ikut jalannya syaitan atau dia ikuti hawa nafsunya. Iya. Ini hakikat dari kehidupan. Tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada yang mengatakan, oh saya ingin bebas. Saya tidak ingin teratur dengan sholat, puasa. Ya, kalau dia tidak sholat, berarti dia bukan hamba Allah, ikut menjadi hamba siapa? Menjadi hamba syaitan. Ya, ini hakikat dari kehidupan. Ya. Jadi kalau ingin jadi hamba, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam dunia beliau. Harabu minar rikil ladhi khuliku lahu fabulu birikil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Karena mereka lari dari penghambaan kepada Allah, akhirnya mereka ditimpa musibah menjadi hamba syaitan dan hamba dirinya sendiri. Ya. Ini hakikat dari penghambaan. Di dalam hukum Islam ada yang dinamakan hukum perbudakan. Ya. Nah, hukum perbudakan ini bukan di dalam Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad saja adanya. Sudah ada di syariat para nabi sebelumnya. Ya. Dan selain umat Islam juga ada dikenal di kalangan mereka apa yang disebut dengan perbudakan. Ya. Jelas ya? Tapi di tuntunan selain tuntunan para nabi, perbudakan adalah hal yang tidak berperi kemanusiaan. Keluar dari makna kemanusiaan. Adapun Islam, Islam mengatur tuntunan sangat indah di dalam hal ini. Tuntunan yang sangat indah di dalam hal ini. Ya. Karena itu sisi ibadah dan keutamaan itu lebih banyak ditekankan di dalam makna adanya perbudakan. Perbudakan itu, yang menjadi budak di dalam Islam itu adalah tawanan perang. Ya. Orang kafir yang ditawan, dalam sebuah peperangan yang menyebabkan mereka dikalahkan, mereka ditawan sebagai tawanan. Nah, ini mereka ketika ditawan, seorang pimpinan negara diberikan 4 pilihan. Ya. Kepada tawanan perang ini. Boleh dibebaskan gratis, boleh dijadikan sebagai imbalan, ditukar dengan apa namanya? Harta dari pihak kafir. Ya. Dan boleh dijadikan budak. Dan kalau pemimpin melihat, dia boleh untuk dibunuh. Sebab asalnya adanya kekafiran itu kerusakan di muka bumi. Ketika dijadikan sebagai budak, disinilah keindahan syariat. Sebab orang kafir ketika mereka dibiarkan hidup begitu saja, mereka tidak terikat dengan aturan, tidak ada akhlak dan etika pada mereka yang berkaitan dengan aturan, sehingga kalau mereka hidup di tengah kaum muslimin, mereka diatur dengan aturan-aturan Islam, dari cara berpakaian, bermuamalah, ya, berakhlak dan seterusnya, diatur. Nah, karena itu di dalam perbudakan Rasulullah menjanjikan siapa yang mendidik seorang budaknya kemudian dia bebaskan, dia dapat dua pahala. Dan ada keutamaan membebaskan budak, dan banyak di dalam hukum-hukum kafara, ya, untuk menggugurkan dosa, dosa ketika membunuh atau dosa pada sebagian dosa melanggar apa sumpah, dosa berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, ya, dan selainnya dari dosa di dalam masalah dihar, dan selainnya dari beberapa dosa, dosa ini digugurkan kalau dia membebaskan seorang budak. Ya. Jadi ini dijadikan sebagai lahan ibadah di tengah umat Islam. Ya. Jadikan lahan ibadah di tengah umat Islam. Tiba-tiba ada yang datang ingin menjelekkan umat Islam dari arah ini. Ya. Ini namanya orang yang tidak paham Islam. Dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perbudakan tersebut. Ya. Dan yang sangat saya sayangkan, di majalah yang saya sebutkan tadi, ya, diterangkan bahwa katanya di sebagian negara ada yang para pembantu itu dianggap sebagai budaknya. Itu perbuatan oknum sebagian orang, bukan hukum syariat kita. Ya, bukan hukum dari syariat kita. Ya. Dan itu terjadi dimanapun namanya masyarakat, pasti ada yang melanggar. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada yang berzina, kan begitu? Ya. Ada yang berzina. Datang kepada Nabi orang yang berzina, kemudian Nabi memberikan hukum kepadanya. Ya. Orang yang jatuh ke dalam dosa dimanapun. Tapi apakah Islam seperti itu? Jawabannya Islam tidak menganjurkan hal yang seperti itu. Ya. Maka harus ada keadilan di dalam menilai dan di dalam melihat bagaimana tuntunan dari syariat kita. Ini termasuk masalah yang paling banyak. Ya, umat Islam dipermasalahkan dari arah ini. Padahal tidak ada celaan untuk umat Islam, kaum muslimin di dalam masalah apa yang disebut dengan perbudakan tersebut. Iya, wallahu ta'ala alam. Baik, maka yang ingin saya berikan sebagai pelajaran di sini untuk kita semua, bahwa Islam ini mengatur, ya, mengatur kehidupan manusia secara lengkap. Dan di dalam syariat Islam ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan. Semua perkara diterangkan, sampai hal yang berkaitan dengan akhlak, ya, wajah tidak boleh dipukul, ya, sampai masalah masuk WC saja diatur, masuk pakai kaki apa? Pakai kaki kiri, dia melangkah masuk ke dalam WC, ya. Kemudian dia membaca doa sebelum masuk. Kemudian ketika dia membuang hajatnya, dia tidak boleh memakai tangan kanan dalam membersihkan, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat dan seterusnya. Etika diatur, subhanallah. Dan ini tidak ada di dalam tuntunan agama manapun yang mengatur adab sedemikian lengkapnya, ya, sedemikian detailnya. Tapi yang menjadi hal yang disayangkan, banyak dari umat Islam hari-hari ini tidak mengenal etika dan adab agama mereka. Ya, tidak mengenal etika dan adab agama mereka. Karena itu sering kita saksikan, ya, orang-orang yang umat Islam tapi melanggar, tidak mengerti etika dan adab. Padahal di dalam agama mereka diterangkan. Ya, hal yang sangat indah di dalam kehidupan kalau itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Setelah itu Imam Al-Ajurri rahimahullah membawakan riwayat-riwayat yang lain, semuanya dari Abu Hurairah, dan juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Ya, beliau terangkan. Nah, dan semua konteksnya sama. Penjelasan bahwa tidak boleh memukul wajah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam di atas surahnya. Allah menciptakan Nabi Adam di atas surahnya. Baik. Kemudian Muhammad bin Hussein Al-Ajurri berkata, hadihi di halaman 1153. Kata beliau, hadihi minas sunan allati yajibu alal muslimin al-imanu biha wala yuqalu fiha kaif walima bal tustaqbalu bitaslimi wattasdiq wa tarkul nadari kama qala man taqaddama min a'immatil muslimin. Iya. Kata Al-Ajurri rahimahullah, ini adalah dari sunan. Ini dari sunnah-sunnah. Setelah kita terangkan ya, penggunaan kalimat sunnah di kalangan para ulama itu, kadang mereka maksudkan adalah pokok keyakinan yang dipegang. Ya. Jadi ini dari pokok keyakinan, allati yajibu alal muslimin al-imanu biha, yang wajib terhadap kaum muslimin untuk mengimaninya. Wala yuqalu fiha kaifa walima. Tidak boleh ditanyakan pada keyakinan ini bagaimana dan kenapa. Iya. Ini lagi-lagi beliau terangkan, tidak boleh bertanya bagaimana dan kenapa. Sebab ini dua pertanyaan dalam pembahasan akidah adalah berasal dari syaitan. Iya, tidak boleh bertanya bagaimana dan kenapa. Bal tustaqbal bitaslimi wa tasdiq. Bahkan harusnya sunnah tersebut diterima dengan berserah diri dan dengan membenarkan, ya, dengan membenarkannya. Watarkun nadari, dan dia meninggalkan, ya, melihat. Maksudnya di sini, ketika dia mendengarkan sunnah, tidak perlu lagi dia pertimbangkan, dia terima atau tidak, diambil atau tidak. Ya, itu pertimbangan nanti kalau dalam hal yang apa, tidak jelas. Tapi ini perkara sudah jelas dari tuntunan Rasulullah. Sudah jelas dari hadits Nabi, sudah jelas ayatnya misalnya dari Al-Quran. Ya. Pembahasan keyakinan yang wajib diterima. Maka ya, tidak ada lagi kalimat melihat, oh nanti saya pelajari dulu, saya lihat dahulu. Ya. Tidak, ini dari hal yang wajib diterima, dibenarkan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para imam yang telah terdahulu, sudah kita baca ucapan-ucapannya. Ya. Kemudian Imamul Ajuri di sini membawakan riwayat dari Abu Bakar Al-Marrudi. Ya, dari Abu Bakar Al-Marrudi beliau berkata, Abu Bakar Al-Marrudi ini salah satu perawi dari Imam Ahmad. Ya. Kata beliau, sa'altu Aba Abdillahi Ahmad ibn Hanbalin anil ahadithi allati taruddha al-Jahmiyah fi sifati wal Isra' wal Ru'ya ya wa qimmatil arsy fa sahhahaha. Di sini tertulis di cetakan saya waqimatil ars. Di cetakan antum apa di situ? Waqimati atau waqaima? Ada yang punya cetakan lain? Ya. Harusnya waqaima ya. Sebab itu yang dibahas ya. Cenda. Fasahhaha, maka Imam Ahmad mensahihkan hadis tersebut. Jika ada Abu Bakar Al-Marrudi, saya bertanya kepada Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, ini nama lengkap Imam Ahmad, tentang hadith-hadith yang ditolak oleh Jahmiyah dalam sifat. Ya, dari kelompok Jahmiyah ini sangat banyak sekali menolak hadith-hadith Rasulullah. Iya, kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya, mereka punya kaidah seluruh sifat, seluruh nama dan sifat mereka tolak. Jadi sifat apa saja, nama apa saja bagi Allah, itu semuanya mereka tolak. Tidak mereka terima. Ya, ini kelompok Jahmiyah. Kecuali satu sifat saja. Mereka tidak berani menolaknya. Yaitu sifat apa? Sifat al-wujud. Sifat adanya Allah. Ya, sebab mereka tidak berani berkata Allah itu tidak ada. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kelompok Jahmiyah. Mengingkari sifat-sifat. Ya, dan juga Imam Ahmad ditanya tentang hadith-hadith yang berkaitan dengan Isra. Ya. Berkaitan dengan Isra. Ya. Yaitu Nabi diperjalankan ke Baitul Maqdis. Ya, dan kalau disebut Isra saja berarti Isra dan Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj. Ya, dan mungkin di sini banyak pembahasan yang dimaksudkan. Mungkin berkaitan dengan perkara gaib, mungkin berkaitan dengan Nabi diperjalankan di Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Dalam keadaan tidak tidur ketika diperjalankan. Wa qa'imatil arsy. Dan hadis yang menjelaskan tentang qa'imah tonggak dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ini tsabit ya, tentang tonggak di dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi terbangun, ya, jadi disebutkan pada hari kiamat Setelah terjadi hari kebangkitan, semuanya ketika ditiup sangkakala semuanya tersungkur pingsan. Tersungkur mati. Ya, maka awal kali yang bangkit, Nabi berkata, saya adalah awal kali orang yang bangkit. Dan begitu saya bangkit, saya melihat Nabi Musa bergantung pada qa'imah dari qawa'imil arsh. Iya, bergantung pada satu qa'imah. Qa'imah itu hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Arsh itu adalah ranjang atau tempat duduk yang diduduki oleh raja. Ya, biasanya dari ranjang tersebut ada tiang-tiang yang menyangganya. Iya, itu disebut qa'imah. Ya, Nabi Musa bergantung di mana? Di qa'imah dari qa'imil arsh. Iya. Ini yang dimaksudkan. Ingat ya, pembahasan tentang al-arsh, arsh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari makhluk Allah, singgasana Allah, yang Allah beristiwa di atasnya. Ya, dan tidak disebutkan kepada kita bagaimana sifat dan kaifiatnya kecuali apa yang diterangkan dalam riwayat itu tadi tentang qa'imah dan yang semisal dengannya. Maka begitu Imam Ahmad ditanya tentang hadits-hadits ini, fasahhahaha, Imam Ahmad mensahihkannya. Beliau menganggap bahwa itu adalah hadits yang sahih. Waqala, dan beliau berkata, qad talaqqat hal ulama'u bil qabul wa tusallamu al akhbar kama ja'. Ini hadits-hadits diterima oleh para ulama dengan penerimaan. Ya, dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal ini hendaknya diterima dengan segala penerimaan. Ya. Jadi ini sifat dari ahli sunnah, sifat dari orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau sampai kepadanya hadits dari Rasulullah, dia terima dengan segala bentuk penerimaan, tunduk terhadap kandungannya dan mengimaninya. Ya. Waqala Abu Bakar Al-Marrudi juga bercerita, wa arsala Abu Bakrin wa Utsmanu abna'u Abi Syaibah ila Abi Abdullah yasta'dinanihi fi ay yuhaddisa bi hadhihi al-ahadith allati tarudduha al-Jahmiyah. Naam. Faqala Abu Bakar Al-Marrudi berkata, Abu Bakar dan Utsman, ya, dua anak dari Abu Syaibah. Ini ma'ruf ya, dua orang ahli hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah. Ya. Mereka dua orang imam negeri Kufah, terkenal sekali. Ya. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Ya. Beliau ini seorang panutan di masanya. Disebutkan kalau beliau duduk mengajar, yang hadir di majelisnya sampai 20 ribu orang yang hadir di majelis beliau kalau beliau duduk mengajar. Iya. Ini perhatikan ya bagaimana kehidupan mereka di masa dahulu. Iya, makmur dengan ilmu dan manusia cinta dengan ilmu agama. Iya. Sampai masya Allah satu kali duduk seorang ahli hadis yang hadir berapa? 20 ribu orang. Iya. Kalau sekarang ini masya Allah. Iya. Ada acara makannya pun belum tentu datang. Ya. Dikasih duit pun belum tentu datang. Jelas ya? Padahal di masa itu mereka tidak ada acara makan. Ya. Bahkan banyak orang-orang dari luar negeri mereka yang datang. Menempuh perjalanan kadang berbulan-bulan untuk sampai mengambil hadis dari siapa? Abu Bakar bin Abi Syaibah. 20 ribu orang hadir, bagaimana caranya? Menyampaikan hadis, tidak ada mikrofon waktu itu. Hah? Apakah Abu Bakar bin Abi Syaibah teriak-teriak begitu? Walaupun teriak tidak akan terdengar sampai belakang. Nah, ini ada etika penyampaian. Jadi di majelis itu ada namanya mustamli. Ya, jadi guru memilih dari murid-muridnya yang sudah terlatih dan biasa dengan hadis, ya, dijadikan sebagai wakil-wakil penyambung suara. Ya. Jadi kalau misalnya dia perlu untuk penyambungan suara di 10 meter, dia taruh 10 meter. 10 meter lagi ditaruh. Ya. Guru berbicara, penyambung pertama menyampaikan. Penyambung kedua menyambung lagi ke belakang. Penyambung ketiga menyambung lagi ke belakang. Ya. Dan seterusnya. Karena itu gurunya membacanya pelan-pelan. Ya. Nggak mungkin bisa bicara apa? Bicara langsung sekaligus seperti sekarang ini. Ya. Maka demikianlah keadaan. Ya. Dan kadang sebagian ya, dari manusia yang ada yang hadir ke majelis ilmu, ya, mereka datang duduk ingin melihat etika dan akhlak saya. Paling tidak kehadiran mereka di majelis ilmu mendapatkan pahala, dinaungi oleh para malaikat, ya, diliputi oleh rahmat, mendapatkan kenangan. Ya, ini dari manfaat yang sering dipikirkan oleh orang-orang terdahulu. Ya, beda dengan banyak dari umat Islam saat ini. Ya, kecenderungannya masya Allah. Kalau acara gelar musik, oh kayak hari Id masya Allah yang hadir. Ya. Nah, itu begitu acara pengajian, ya, masya Allah yang dihitung, bisa dihitung pakai jari. Nah, maka ini adalah kemunduran di tengah umat. Sebab kapan umat ini jauh dari ilmu agama, itu adalah alamat kejelekan bagi umat. Alamat kejelekan bagi umat. Dan ini yang kita saksikan. Ya, banyaknya kerusakan. Ya, seringnya terjadi musibah dan malapetaka. Ini semua akibat dari kurangnya ilmu agama di tengah manusia. Karena kurang ilmu agama, kurang pengamalan. Karena kurang pengalaman, kurang pengamalan, maka tidak ada hal yang memperbaiki mereka. Memperbaiki kehidupan mereka. Sehingga terjadilah kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, maka itu adalah sebab yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Iya. Adalah sebab yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Nah, karena itulah hendaknya kita perhatikan pentingnya belajar dan menuntut ilmu ini. Jadi Abu Bakar bin Abi Syaibah demikian tadi biografinya sekilas. Saudaranya Uthman bin Abi Syaibah juga demikian. Beliau juga dari ahli hadis terkenal. Ya. Keduanya menulis surat kepada Imam Ahmad. Ya. Mereka berdua minta izin kepada Imam Ahmad untuk membawakan hadith-hadith tersebut. Ya. Perhatikan ini etika dari ulama. Ini dua orang, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Uthman bin Abi Syaibah, ini dua ahli hadith sudah. Yang hadir di majelisnya, masya Allah, 20 ribu orang. Tapi bersamaan dengan itu, beliau masih apa? Minta izin dari Imam Ahmad menyampaikan apa? Hadith-hadith. Bukan karena Imam Ahmad penguasa, harus minta izin, tidak. Tapi maksudnya, pertimbangan beliau apa? Kalau hadith-hadith tersebut disampaikan. Iya. Dan inilah fungsinya ulama di masa ini. Iya. Fungsinya ulama di tengah manusia. Iya. Sebab di masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan masalah umum bagi kaum muslimin, ya, tidak semua orang bisa berijtihad di dalamnya. Tidak semua orang diberikan izin untuk berbicara di dalamnya. Ini yang berbicara adalah orang yang hendaknya memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk menjelaskan. Iya. Maka Imam Ahmad, ya, keduanya minta izin supaya membawakan hadith-hadith yang ditolak oleh kelompok Jahmiyah ini. Iya. Faqala Abu Abdullah, maka berkatalah Abu Abdullah Imam Ahmad, hadithu biha. Silakan kalian bercerita dengan hadith-hadith itu. Silakan kalian bawakan hadith-hadith itu. Faqad talaqqat hal ulama'u bil qabul. Sungguhnya para ulama telah menerima hadith tersebut dengan penerimaan. Qala Abu Abdullah dan Imam Ahmad berkata, tusallumul akhbar kama ja'at. Ya, hadith-hadith itu diterima sebagaimana datangnya. Sebagaimana Nabi berkata, seperti itu pula yang kita yakini. Ya, seperti dalam hadith ini, Nabi berkata, jangan kalian memukul wajah. Karena Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Kita terima sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah. Seperti hadith sebelumnya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, setiap malam ini wajib kita terima sebagaimana datangnya. Ya. Inilah maksud dari Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Kemudian Imam Al-Ajurri membawakan ya ucapan yang lain dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Ahmad, "Nu'minu bi hadhihi al-akhbar allati ja'at kama ja'at." Kita mengimani hadith-hadith ini yang periwayatannya datang kepada kita, kita imani sebagaimana ya teks yang diriwayatkan. Ya. Nu'minu biha imanan, kita mengimaninya dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Wala naqulu kaifa, dan tidak boleh kita berkata bagaimana. Walakin nantahi fi dalika ila haythun tuhiya bina, akan tetapi kita menganggap ya selesai, kita menerima hal tersebut sebagaimana sudah dianggap selesai dalam riwayat. Maksudnya riwayat sudah menjelaskan seperti itu, ya itu juga yang kita yakini. Ya. Fanaqulu min dalika ma ja'at bihil akhbaru kama ja'at. Maka kita pun berucap tentang hadith-hadith tersebut sebagaimana datangnya. Iya. Baik, ini kaidah dari Imam Ahmad rahimahullah berkaitan dengan hadith-hadith yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa? Tentang sifat-sifat. Kita imani hal tersebut dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-54, Imam Al-Ajurri berpindah menjelaskan pembahasan akidah yang lainnya. Kata beliau, wal imanu bi anna qulubal khalaiq, babul iman bi anna qulubal khalaiq baina usbu'aini min asabi'ir rabb azza wa jalla bila kaifin. Iya. Al-Ajurri berkata, bab penjelasan wajibnya kita mengimani bahwa hati para makhluk itu antara dua jari dari jari jemari Ar-Rabb Allah Azza wa Jalla. Kita wajib mengimaninya bila kaifin, tanpa membagaimanakan. Iya. Baik, di sini Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala kembali menjelaskan sebuah keyakinan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa hati makhluk, siapa saja dari makhluk, maka hatinya itu berada antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kita wajib untuk mengimani. Iya, di sini diterangkan beberapa hadits oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang apa sifat ini atau tentang hadits ini. Di antara hadits yang menjelaskannya, beliau bawakan di sini riwayat dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha baina usbu'aini min asabi'ir Rahman jalla wa 'azz." فقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم, اللهم مصرف القلوب اسرف قلبي لطاعتك. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seluruh hati anak Adam itu berada antara dua jari dari jari-jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jari jemari Allah Ar-Rahman Jalla wa Az. Qalbin wahidin. Ya, seakan-akan seperti satu jari. Atau seakan-akan seperti satu hati. Semua hati anak Adam itu seperti satu hati. Antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yusarrifu kaifasha. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang memalingkan hati, yang membolak-balik hati, isrif qalbi li ta'atik, balikkanlah hatiku ini untuk selalu taat kepadamu. Iya. Baik, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iya bahwa hati hamba itu berada antara dua jari dari jari jemari Allah. Dan hadits Abdullah bin Amr bin As ini haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Nah. Jadi hati hamba antara dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah disifatkan memiliki jari jemari. Ya. Jadi disebut dikatakan hati seorang hamba antara dua jari Allah. Sudah disebut dua di sini ya. Tapi dua ini dari jari jemari Allah. Berarti Allah memiliki jari jemari lebih dari apa? Lebih dari dua. Sebab dua bagian dari jari jemari yang lainnya. Iya. Demikian. Dan akan datang nanti di bab berikutnya, Syekh akan menerangkan hadis yang menjelaskan lima jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan terangkan di situ pembahasannya. Jelas ya? Baik. Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena itulah hati seorang hamba. Ya. Terus dia berbolak-balik. Hari ini, ya, dia giat melakukan ketaatan. Besoknya kadang dia malas. Ya. Kemarin dia berbuat dosa. Lusanya Allah beri hidayah. Dia berada di atas ketaatan. Jelas ya? Maka jari jemari ini dibolak-balikkan oleh Allah. Sesuai dengan kehendaknya. Ya. Maka perhatikan makna keimanan yang digambarkan di sini oleh Rasulullah. Tatkala seorang muslim mengetahui bahwa hatinya sedemikian rupa dibolak-balikkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, maka kewajibannya adalah dia selalu memohon kepada Allah supaya hatinya dikokohkan di atas ketaatan. Karena itu Nabi menyebutkan doa, Allahumma musarrifal qulub isrif qalbi li ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, arahkanlah hatiku itu untuk taat kepadamu. Arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Nah, jelas ya? Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, Thabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, dan ini hadith memberikan mana yang agung, bahwa seorang hamba harusnya selalu banyak bermohon kepada Allah, berdoa supaya dikokohkan. Dikokohkan di atas ketaatan. Diberikan istiqamah di atas jalan. Diberikan istiqamah di atas jalan. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa supaya seorang dikokohkan di atas jalannya. Ya, selain dari doa ini banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan doa agar supaya seorang itu tidak berubah keadaan. Ya, selalu dikokohkan, selalu diberi jalan petunjuk. Ya, selalu diberi jalan petunjuk. Nah, agar hati ini selalu kokoh di atas jalan petunjuk, itu ada kiat-kiat yang diajarkan di dalam syariat kita. Salah satu kiatnya adalah berdoa, seperti yang dilakukan oleh Nabi sini. Yang memohon kepada Allah supaya apa? Dikuatkan hatinya. Ya. Nah, ada kiat yang lainnya. Dari kiat yang lainnya supaya hati dikokohkan di atas ketaatan adalah dia mempelajari ilmu agama. Itu yang membuat dia kokoh di atas ketaatan. Ya. Kemudian yang ketiga diantara hal yang mengokohkan hatinya adalah dia berpegang dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Berpegang teguh dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau seorang tidak berpegang dengan hal ini, maka pasti dia akan keluar masuk ke dalam jurang kebinasaan waliyadu billah. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah. Allah berfirman kepada nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Idzal la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati." Ya, kayaknya di ayatnya coba saya lihat minhu atau minna. Thumma la tajidu laka minna nasira. Nah. Ayat di surah Al-Isra ya. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau ya Nabi Muhammad di atas petunjuk, maka sungguh engkau telah mengharap kepada mereka sesuatu yang sedikit. Ya. Sungguh engkau telah mengharap kepada mereka sesuatu yang sedikit. Perhatikan, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa taala kokohkan di atas petunjuk. Ya. Allah berikan kepada beliau hal dengannya beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya di atas petunjuk ya. Dan ini menyebabkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tathbit dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula an tsabbatnaka, andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan, maka pasti engkau akan mencari kepada mereka sesuatu yang sedikit. Ini kalau sudah berpaling dari tuntunan, pasti dia akan mengarah ya, kepada kehidupan dunia yang sedikit, keluar dari hal yang dituntunkan. Ya, kalau sudah seperti itu keadaannya, pasti kalian akan membuat engkau merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati. Ya, ini penggambaran untuk siksaan di kehidupan dunia maupun di akhirat. Ya. Maka hendaknya seorang hamba selalu memohon tathbit, dikokohkan oleh Allah SWT di atas petunjuk. Ya. Dia memohon kepada Allah agar supaya dikuatkan di atas agama. Ya. Ini sudah 3 kiat. Dan kiat yang keempat yang menyebabkan seorang itu dikokohkan di atas petunjuk, dia menjaga dirinya untuk selalu bergaul ya, dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang baik. Ya. Jangan dia memilih teman-teman duduk yang tidak baik, orang-orang yang bisa melalaikannya dari ketaatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan yang indah ya, di dalam hal ini. Kata beliau dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api, pandai besi. Iya. Nabi menjelaskan bagaimana perbedaannya antara pembawa minyak wangi dan peniup besi ini. Pembawa minyak wangi ini teman duduk yang baik. Kata beliau, amma hamilul misk imma yuhdiyak. Iya. Orang yang membawa minyak wangi, mungkin dia akan memberi kamu minyak wangi, dari minyak wanginya. Iya. Jelas ya, dia bawa minyak wangi, masya Allah. Nih coba minyak wangi saya. Akhirnya dia juga jadi ikut harum. Ya. Jadi ikut harum. Kalau tidak, mungkin antabta aminhu, mungkin kamu membeli minyak wangi darinya. Kalau lihat dia membawa minyak wangi, ya. Kita melihatnya membawa minyak wangi, oh. Kita ingin sepertinya. Ya, kita katakan, sini saya beli minyak wanginya. Ya, kalau dia jual, dia juga dapat apa? Hal yang baik membuat dia wangi. Kalau tidak, kata Nabi, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, atau pasti kamu akan mencium bau yang harum di sekitarnya. Ya. Dia tidak beri, coba tidak dijual, tapi kalau kita berada di sekitarnya sejuk, sebab apa? Kita mencium apa? Bau harum. Dia ini bau minyak wangi. Ya. Jadi baunya apa? Harum. Ini teman duduk yang baik. Ya. Dia mengarahkan kita kepada kebaikan. Kita bisa belajar darinya hal yang baik. Ya. Kalau dia tidak memberi, ya, maka dari akhlaknya pun kita melihat. Ketika duduk dengannya, dia tidak bergibah, tidak membicarakan kejelekan manusia. Begitu waktu sholat, dia berdiri pergi sholat. Ya. Bau yang harum di sekitarnya, akhlak yang baik terlihat. Jelas ya? Ini teman duduk yang baik. Ya. Tapi teman duduk yang jelek, kata Nabi, amma nafikhul kir. Adapun peniup api, imma yukhriqu thiyabak. Ya, mungkin saja pandai besi ini dia tiup apinya salah sedikit. Ya, apinya bisa membakar pakaianmu. Ya. Kalaupun tidak, imma tajida minhu rihan khabitha. Engkau akan dapatkan darinya bau yang tidak baik. Ya. Cuaca yang tidak enak. Ya. Sebab di sekitar orang yang meniup api, ya, cuacanya apa? Juga tidak enak. Ini teman duduk yang jelek. Ya, karena itulah bagi siapa yang ingin dikokohkan hatinya di atas ketaatan, hendaknya dia memilih ya, teman duduk yang baik. Ya. Kemudian saling berwasiat dengan kebaikan. Saling berwasiat dengan kebaikan. Agar supaya hati-hati itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini hadith disampaikan di sini oleh Syekh dari Abdullah bin Amr. Ada juga hadith dari Ummu Salamah, beliau bawakan. Ada dari riwayat Anas bin Malik. Iya. Juga ada dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau bawakan juga dari riwayat Nawas bin Sam'an. Iya. Dan semua maknanya sama, mirip dengan apa yang telah kita baca. Ya, saya terangkan di sini beberapa riwayat tambahan yang ada kalimat apa? Tambahan yang membedakan di hadith di riwayat Nawas bin Sam'an yang berada di nomor 734 dikatakan di situ sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'i rabbil alamin." Ya. In syaa'a ayyuqimahu aqamahu wa in syaa'a yuzighahu azaghahu. Sungguhnya kata beliau tidak ada satu hati pun kecuali hati itu berada antara dua jari dari jari-jemari Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah berkehendak akan diluruskan hati itu. Kalau Allah berkehendak akan dibuat hati itu menyimpang. Allah membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, harus diketahui ya dari keteguhan hati ini, itu pengaruh dari keteguhan apa? Keteguhan ilmu. Ya, karena itu saya sebutkan dari kiat yang pertama, siapa ingin diteguhkan hatinya, dia betul-betul belajar ilmu agama. Ya, dia betul-betul mempelajari ilmu agama dan ikhlas dalam menuntut ilmu agama itu dan dalam mengamalkannya. Ya, apabila ingin dia lakukan, ini sangat membantunya untuk membuat hatinya istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di akhir bab ini, beliau Imamul Ajurri menutup ya pembahasan dengan riwayat dari Bishr bin Al-Harith. Ya, Bishr bin Harith ini dari seorang alim yang masyhur. Ya. Beliau berkata, "Ama sami'ta ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa qala qalbu bani adam baina usbu'ain min asabi' Allahi azza wa jal." Tidakkah kamu dengar bahwa Nabi bersabda, "Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hati seorang anak Adam antara dua jari dari jari-jemari Allah azza wa jalla." Kemudian Bishr ibn al-Harith berkata, "Haula'il jahmiyatu yata'azamuna hadha." Orang-orang Jahmiyah itu mereka menganggap ini perkara yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar mereka anggap. Subhanallah. Padahal Nabi mengabarkannya, Nabi menceritakannya. Mereka berat menerimanya, menganggap ini mungkar. Ya, perhatikan ya bagaimana orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah dari kewajiban seorang muslim dia selalu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah bab yang ke-54. Ya, untuk bab yang berikutnya, bab ke-55 insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat asar. Mungkin saat ini kita siap-siap dulu untuk salat asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.